Ketika fundamental adalah teroris dan demokrasi berorasi dalam alunan kata rantian iblis, sumpah serapa untayan kata prajurit liberalis, cair demokrasi pemecah belah tuhi dan kebisuan usaha. Propaganda mata-mata logika yang dustakan nilai akidah, neraka tipu daya pluralisme agama, dari Teluk Ambalat hingga fenomena Syiah versus Sunni di Irak, terdesak dari pertikaian bidak catur yang buta terkuat, pembakat intisari ukhuwah di atas ego golongan, pukul rata kelubuan umat layaknya seribu ahli surga, maka bersuka citalah penemu benua Amerika, ketika pengunjung Ka'bah tak sajikan suara atas darah di Palestina. Berseru dari misteri militansi Taliban, sempurna dalam perapuan mata-mata ketakwaan, ketika kapitalisme begitu manjur bersahabat dengan ketupat lebaran, dan Islam membunuh Islam menjadi pahala, berinkarnasi alasan liang lahat slogan kekhalifahan, penjeru batas propaganda dakwah palsu, berdiri di antara kesombongan rohani terbalut hawa nafsu, memuja wadah arsitektur media kekafiran, ketika argumentasi mentakan cerita para salafus soleh, dan serumpun jihad harus terpecah belah untuk satu alasan serupa, ketika semua merasa yang paling alur sunnah wal jamaah. Hermeneutika dari omong kosong logika absurd kaum orientalis, pudarkan makna definisi jelaga retoris, penggubrisan di alam dajjal, pengkhianat historis, membackup batas individualis teorikal para badut zionis, untuk setiap molotov dari tiap botol Coca-Cola dan McDonald menjadi 100% halal bersenggama, berduet bersama Marlboro dan tafsir Al-Azhar, berceritalah para anekdot ateis dalam kedangkalan akidah sesiti jenar, dari catatan putih para pengkhianat tauhid, untuk para pembual yang ikut membantai saudara Islam kami di seluruh dunia, merubah Jenin menjadi diskotik baru berlabel anti-teroris global, berduet bersama Ariel Sharon dan pemikiran liberal, bumbu paling menjadikan dari fenomena bir bintang 0% alkohol, dan senyawa para Madinah memang telah cukup membuat Islam menjadi tolol, sengketa tanah dan minyak bumi, batu bara membara membantai sesama propaganda atas umat yang tak bersalah, saat Islam membunuh Islam tak lagi menjadi prahara, dan setiap kufar lebih penting menjadi saudara, menyayat duka setiap tetes mata aroma intifado, lupakanlah Che Guevara dan cair pagi hutan Bolivia, ketika revolusi Revolusi berarti demokrasi dan seks bebas, membusuk bersama argumentasi Islam kiri, episode paling muktahir salah kaprah Mansur Faki. Umat Islam ketika langit menghitam, di ruang hukum yang tak perlu lagi merajam, terlupakan lezat yang tiupkan ruh di dalam rahim, fotosintesa dari budaya pendusta agama Ibrahim, saat Al-Quran hanya pengantar debu hiasan rumahmu, dari zaman kezoliman yang asingkan setiap puing kemurnian Islam, ketika teroris berarti musola dan penjaga tauhid, maka demokrasi mengambil tempat bersama selinting ganja dan Jack Daniel, panorama pembakar batas hewan dan manusia, cakrawala tahajud yang tak sanggup lagi bersujud, pada dimensi ketika poligami berarti neraka, dan prostitusi menjadi hak asasi, ketika kondom fiesta menjadi solusi norma, menjamu kapitalisme dalam retorika syariat, raga dari propaganda Albert Pike dan Ibnu Arabi, lebih busuk dari argumentasi pembenaran murtad ala Nafa Urba, dan konsensus hak cipta sukses racuni anak bangsa, yang memasang jaring konsumerisme dari idiom profesionalisme, ketika nasyid sudah tidak berbeda lagi dengan Backstreet Boys, dan Dewa 19 ternyata lebih haroka dari syair pagi Fallujah, senjata paradigma paling ironis, sejak peringatan bahaya merokok ada di setiap bungkus rokok, dan MUI belum juga mengerti bahwa hak cipta adalah milik Allah, fatwakan umat sekaligus membela selangkangan Bill Gates.